والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kemudian berkata penulis rahimahullah, masih dalam bab yang ke-19, وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه متفق عليه. تبليغا من عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau anak bayi, fabala ala thawbihi, kemudian anak bayi ini kencing di atas bajunya, fada'a bima'in fa'atbahu iya, maka beliau pun meminta supaya dibawakan air, lalu beliau ikutkan air itu pada bekas kencing. Ya, maksudnya beliau tuangkan air di atas bekas kencing. Muttafaqun alaih. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wali muslimin, dan dalam riwayat Muslim, fa'atbahu baulahu walam yagsilhu, maka beliau ikutkan pada kencingnya dan beliau tidak mencucinya. Ya. Ini menunjukkan bahwa mana mengikutkan, yaitu memercikkan padanya. Memercikkan padanya air dan tidak mencucinya. Dan ini sebagaimana yang telah kita uraikan pada pertemuan yang telah lalu, bahwa seluruh jenis kencing, baik itu kencing laki-laki maupun perempuan, orang besar maupun anak kecil, semuanya adalah najis. Semuanya adalah najis. Akan tetapi syariat memberikan kekhususan untuk bayi laki-laki yang belum mempunyai makanan tersendiri, diberi keringanan dalam cara membersihkannya. Cara membersihkannya tidak harus dicuci bersih, tapi cukup dipercikkan padanya air sehingga mendominasi kencing tersebut. Tapi ini sebagaimana yang telah kita uraikan, dengan catatan bahwa bayi ini belum memakan makanan tetap selain dari air susu ibunya. Iya. Dan konteks dalam hadis Aisyah juga disebutkan bisobiyin, sobi, dan ini penggunaan bahasa Arab yang berarti anak bayi laki-laki. Kemudian lebih dipertegas lagi dalam hadis berikutnya, dikatakan an Aliin radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari Ali radhiyallahu taala anhu sungguhnya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baulul gulami yumdahu alaihi wa baulul jariya yugsalu. Nah, kata Ali radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kencing bayi laki-laki yumdahu alaihi, dipercikkan terhadapnya, dan kencing bayi perempuan atau anak perempuan adalah dicuci. Qala Qatada, berkata Qatada, salah satu rawi yang meriwayatkan hadis, hadza ma lam yata'ama at-ta'am. Ya, ini sepanjang kedua bayi ini belum memakan makanan. Jadi ini ukuran yang kita sebutkan tadi. Dia belum ada makanan tetap selain dari air susu ibunya. Fa idza qa'ima ghusila bauluhuma. Apabila keduanya sudah punya makanan tetap, maka kencingnya dicuci. Ya. Akhrajahu Ahmad. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Hadits ini mempunyai pendukung dari jalan-jalan yang lain, dan kandungan dari hadits adalah sahih dari seluruh jalan-jalannya. Ya. Dipertegas dalam riwayat ini bahwa kencing anak bayi laki-laki hanya sekedar dipercikkan saja dan tidak dicuci. Dipercikkan dengan air yang mendominasi kencing tersebut. Dan ini dari keringanan syariat dan kemudahan. Dan dimaklumi bersama hikmah syariat dalam hal ini. Beda antara kencing bayi perempuan dan kencing bayi laki-laki. Mengurus kencing bayi perempuan itu lebih mudah bagi seorang ibu dari mengurus kencing bayi laki-laki. Nah, kemudian apabila bayi laki-laki kencing, maka tentunya pengaruh dari kencingnya ya biasanya akan lebih banyak mengotori tempat atau bagian lainnya daripada kencing perempuan. Maka ini termasuk hikmah syariat dan kemudahan di dalam agama, menunjukkan bahwa dasar dari agama kita semuanya adalah rahmat dan kebaikan untuk orang-orang yang menjalankannya. Iya. Dan kita lihat bagaimana syariat kita sangat memperhatikan taharah, kebersihan, sehingga dirinci bagaimana cara berwudu. Dirinci apa-apa yang merupakan pembatal wudu. Kemudian dirinci bentuk-bentuk najis, cara mensucikan najis. Iya. Dan seluruh hal tersebut menunjukkan bahwa Islam itu indah. Dan Islam itu mengajarkan sesuatu yang terbaik dan dicintai oleh manusia, disenangi oleh manusia, disenangi secara tabiat maupun disenangi sebagai seorang manusia yang terdidik untuk cinta kepada yang bersih dan yang indah. Nah, baik, selesai bab yang ke-19, yaitu bab tentang kencing bayi laki-laki yang masih kecil. Ya, kesimpulan dari hukum fikih di sini bahwa seluruh jenis kencing adalah najis tanpa ada perkecualian. Cuman khusus untuk bayi anak kecil atau bayi laki-laki yang masih kecil ada keringanan, yaitu boleh untuk hanya sekedar dipercikkan saja padanya air, tidak dicuci. Nah, kemudian kata beliau dalam bab berikutnya, babul bauli yusibul arda wa ghairahu. Ini bab yang ke-20. Tapi bab kencing yang menerpa bumi atau selainnya. Nah, sini penulis akan menyebutkan sejumlah hadis. Akan menyebutkan sejumlah hadis berkaitan dengan kencing itu sendiri, apa hukumnya dan bagaimana kalau kencing itu menerpa bumi atau benda yang lainnya. Nah, dikatakan di sini oleh penulis, An Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, annahu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Ja'a a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid. Fazajarahu an-nas. Fanahahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه متفق عليه. Beliau dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Ja'a A'rabiyun, datang seorang A'rabi. Seorang A'rabi yaitu seorang yang tinggal di Badia, yang tinggal di pedalaman. Nah, Atau dengan kata lain, orang yang tidak punya tempat menetap tertentu. Sebab Arabi, mereka hidupnya di pegunungan, di lembah-lembah. Dan kadang mereka berpindah sesuai dengan cuaca. Kadang di suatu tempat cuacanya sangat dingin, maka mereka kadang berpindah ke tempat yang lebih didominasi oleh gurun pasir, maka mereka tinggal di situ. Sebab biasanya daerah yang banyak gurun pasirnya cenderung lebih panas. Di musim dingin tidak terlalu dingin. Ya. Di musim panas, saat cuaca sangat panas, maka mereka ke tempat yang bergunung atau yang didominasi oleh lembah. Sebab di musim panas, walaupun panas tapi cenderung atau panasnya lebih minim daripada tempat yang lainnya. Ya, karena itu mereka tidak mempunyai tempat tinggal yang menetap. Nah, sini katakan fabala fi ta'ifatil masjid. Arabi ini datang, lalu dia kencing di sudut masjid. Dia kencing di sudut masjid. Arabi ini kebanyakannya orang yang tinggal di pedalaman, apalagi belum ada yang mengajarinya, maka dia tidak mengetahui apa-apa yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i. Ya, biasanya kalau ingin buang hajat dan lain-lainnya, kalau di pedalaman dia hanya mencari tempat yang kosong kemudian membuat hajatnya, ya, atau membuangnya karena kapan dia hendak melakukannya sebab tidak banyak orang di situ. Maka pembawaannya dan kebiasaannya ini terikut padanya. Sampai dia di masjid, dia ingin kencing, kencing saja di sudut masjid. Fazajarahun nas, maka manusia pun menghardiknya. Maksudnya manusia di sini yaitu para sahabat. Ini menunjukkan kepada kita jiwa amar ma'ruf nahi munkar yang tertanam dalam diri para sahabat. Melihat sesuatu yang munkar, mereka mengingkarinya. Karena itu mereka pun melarangnya, menghardiknya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa sudah merupakan pendidikan Rasulullah yang tertanam pada diri mereka untuk mencintai masjid, ya, mengagungkan masjid dan menjaga kebersihannya dan menjaganya dari hal-hal yang bisa menajisinya. Maka tatkala Arab ini kencing, mereka menghardiknya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Melihat perbuatan para sahabat ini, kata beliau dalam hadis, "Panahakumun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat. Nabi melarang, jangan dihardik, biarkan dia kencing. Iya. Dan di sini dari hikmah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dari hikmah beliau. Sebab Arabi ini sudah terlanjur kencing. Kalau dihardik, maka mungkin saja dia bisa lari. Akhirnya tadinya tempat kencingnya hanya di satu tempat, bisa berpindah ke tempat lain atau menyebar ke tempat lain. Ya. Karena itu tatkala sudah keluar, ya sudah, biarkan saja, nanti dibersihkan. Nah, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar harus punya fikih. Ya. Harus mempunyai fikih. Betul perbuatan para sahabat, mereka mengingkari itu perkaraan munkar, diingkari. Cuma di sini harus punya fikih, bagaimana cara merubah yang munkar ini, cara memperbaikinya. Nah, karena itu disyaratkan bagi orang yang ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yang pertama dia punya ilmu tentang hal itu. Kalau dia memerintah kepada yang ma'ruf, dia punya ilmu bahwa ini adalah hal yang ma'ruf, dituntunkan dalam syariat. Dia perintah, dianjurkan manusia kepadanya. Kemudian yang kedua, kalau dia punya ilmu bahwa ini adalah munkar, maka dia melarang manusia darinya. Jelas dia punya pengetahuan. Jangan memerintah, menganjurkan, melarang, menghardik, mencerca dari sebuah perbuatan tapi dia tidak punya ilmu tentangnya. Atau perasaan saya kelihatannya ini tidak bagus, kamu tinggalkan. Dia larang manusia darinya. Ini juga salah. Ya. Amar ma'ruf nahi munkar, seluruhnya harus dibangun di atas dasar ilmu. Kemudian yang kedua, orang yang melakukannya harus punya kesabaran. Harus punya kesabaran. Sebab kadang ia di dalam menyampaikan sebuah anjuran tidak diterima, maka dia bersabar di dalam menyampaikannya. Ya. Dan kadang dia sudah menyampaikan sebuah larangan, ditolak hal tersebut, dia bersabar dalam menjelaskannya. Kemudian syarat yang ketiga, dia harus punya sikap halim, sikap lembut dan tidak tergesa-gesa. Iya. Nah, pandai untuk menyampaikan. Bukan hanya sekedar menyampaikan saja. Ada orang tabiatnya disampaikan kepadanya perkara, perkara yang disampaikan hak, benar yang disampaikan, tapi uslub, etika menyampaikan tidak cocok, bukan pada tempatnya, akhirnya kebenaran itu ditolak. Bukan karena menolak kebenarannya, tapi karena tidak suka dengan caranya. Iya. Karena itu harus punya halim dan punya hikmah di dalam menyampaikan. Iya. Mungkin dari etika amar ma'ruf nahi munkar. Karena etikanya sedemikian rupa, maka di dalam nusus Al-Quran dan Sunnah disebutkan keutamaan yang luar biasa dan sangat besar bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang benar. Iya. Bahkan disebutkan dari ciri kebaikan umat ini, dan mereka menjadi umat yang terbaik karena amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik manusia dikeluarkan, kalian adalah sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia. Bagaimana sifat umat terbaik ini? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintah kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang dari yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Ya. Pentingnya amar ma'ruf nahi munkar ini dalam kehidupan, dalam bermasyarakat, bahkan di dalam bernegara adalah suatu hal yang tidak dipungkiri oleh seorang yang berakal sehat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan isyarat-isyarat tentang hal ini, dan beliau memberikan perumpamaan tentang hal tersebut. Kata beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, perumpamaan orang yang menegakkan hududullah, ya, diperumpamakan bagikan satu perahu. Perahu ini ada yang berada di dalam perahu, ada sebagian manusia berada di dalam perahu, dan ada sebagiannya lain berada di atas. Yang berada di dalam perahu, kalau mereka ingin minum, mereka keluar dulu ke atas, ya, ke tanjungan, setelah itu ngambil air, ya, melewati manusia lainnya. Maka yang di bawah berkata, ya, daripada kita melewati orang, mengganggu orang lain, lebih bagus kita bocor saja dari bawah. Kita bocor saja dari bawah agar supaya kita bisa minum dari sini. Nah, ini perumpamaan amar ma'ruf nahi munkar. Kata Nabi, kalau mereka tidak mencegah orang yang berada di bawah, maka mereka semuanya akan tenggelam. Iya. Ini faedah dari amar ma'ruf nahi munkar. Karena pentingnya hal ini, diterangkan bahwa yang membinasakan umat sebelum kita karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil" ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yas'alun. Sungguh telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Laknatnya disampaikan melalui lisan Nabi Isa, melalui lisan Nabi Dawud dan lisan Nabi Isa alaihi wassalam. Kenapa mereka dilaknat? Karena mereka melampaui batas. Kemudian disebut bentuk pelampuan batas mereka. Mereka tidak saling melarang dari kemungkaran yang mereka lakukan. Jadi, kalau terjadi kemungkaran, dia biarkan saja. Ada saudara yang berbuat kemungkaran, dia biarkan saja. Allah menyatakan sungguh sangat jelek apa yang mereka lakukan itu. Ini di syariat sebelum kita disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, hal ini ditetapkan di dalam syariat kita, hukum ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya, kata beliau, "Ma min qaumin yu'malu baina dhahranaihim bil ma'asi wa hum qadirun ala an yughayyiruha thumma lam yughayyiruha illa yushaku an ya'ummahum Allah bi 'iqabin min." Tidak ada satu kaum pun yang diperbuat di depan mereka kemaksiatan-kemaksiatan. Kaum ini mampu untuk merubah kemaksiatan tersebut, namun mereka tidak melakukannya. Ingat ya, dia punya kemampuan. Beda kalau tidak punya kemampuan. Dia punya kemampuan untuk merubahnya, namun mereka tidak melakukannya. Maka Nabi bersabda, dikhawatirkan kalau turun siksaan, semuanya akan tertimpa oleh siksaan tersebut. Ya. Maka nampak dari sini letak pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, khususnya di masa ini, di zaman kita ini, yang banyak manusia yang jauh dari tuntunan agama, masa yang tersebar berbagai kemungkaran, hal-hal besar di dalam agama dianggap ringan dan sepele, dosa-dosa besar dipraktekkan seakan-akan hal tersebut adalah sebuah kebudayaan dan sebagainya, menganggap sebagai etika yang baik. Mungkin adalah kemungkaran-kemungkaran. Banyak dari kemungkaran tersebut kita mampu untuk merubahnya. Kita mampu untuk merubahnya. Maka hendaknya ada jiwa amar ma'ruf nahi mungkar yang tertanam dalam diri kita. Ya, perhatikan ya, tatkala ada Arabi yang kencing ini, sahabat langsung mahardiknya. Tertanam dalam diri mereka jiwa amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak dibiarkan. Ya. Namun dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan cara untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Beliau melarang para sahabat agar supaya Arabi ini tetap berlalu. Ya. Biarkan dia selesaikan kencingnya. Ya, faedah dari perbuatan Nabi ini, kalau si Arabi dilarang atau dihardik, ya, akan mengakibatkan untuk dia dua bahaya. Bahaya yang pertama, ya, mungkin saja ketika dihardik, tadinya dikencing satu tempat, akhirnya dia pindah ke tempat yang lain atau tercecer di tempat yang lain. Kemudian bahaya yang kedua, untuk dia sendiri, menahan kencing itu, apalagi pada saat telah keluar kemudian tiba-tiba ditahan, ini mungkin saja akan menimbulkan penyakit untuk Arabi ini. Iya. Dan itu tidak dibolehkan dalam syariat. Nah, karena itu sudut-sudut amar ma'ruf nahi munkar harus digandengkan dengan hal yang lainnya. Ya, karena itu ada di dalam syariat kita, tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Sama sekarang seperti keadaan banyak manusia di masa ini. Ya, kurang memahami fikih ini. Kaidah ini. Tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Ia melihat misalnya, ya, di dalam sebuah masyarakat kemungkaran. Kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang akibatnya lebih mungkar daripada itu. Ya. Tidak luput dari amatan kita semua. Ya, perbuatan-perbuatan dari banyak pihak. Melakukan demonstrasi, unjuk rasa, ya, dan lain-lainnya dari apa yang mereka sebut. Nah, kalau ditanya kenapa kalian melakukan hal tersebut, ya, pasti alasannya bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ini adalah suatu hal yang salah, harus diluruskan. Ya. Dan kadang sebagian dari mereka menerjemahnya sebagai nasihat, ya, sebagai masukan. Nah, dan seperti ini tidak dibenarkan dalam syariat. Tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. ingin merubah kemungkaran dengan kemungkaran yang semisal dengannya juga dilarang. Apalagi kalau dia merubah kemungkaran dengan kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Iya. Perbuatan demonstrasi menggugat penguasa ini akan mewariskan ke dalam hati masyarakat kebencian kepada penguasanya. Kalau sudah benci rakyat kepada penguasa, tidak ada lagi kepercayaan, ya apa jadinya negara tersebut? Apa kebaikannya? Kapan akan memperoleh kesejahteraan? Ini bertentangan dengan prinsip yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau berkata isma'u wa athi'u. Taatlah kalian dan dengarlah kalian dan taatlah kepada penguasa. Walaupun dia memukul kamu, mengambil hakmu, menzalimi kamu. Kenapa? Ya sebab kalau diperbuat kezaliman kepadanya, maka kezaliman ini yang merasakannya hanya dia sendiri. Tapi kalau dia melakukan kudeta, ini akan mengakibatkan kerusakan umum di tengah manusia. Terjadi pertumpahan darah di tengah kaum muslimin. Ya. Kemudian banyak urusan-urusan umum yang akan tercerebrai dan menjadi tidak baik. Namun fikih-fikih yang seperti ini banyak manusia yang tidak memahaminya. Nah, banyak manusia yang tidak memahaminya. Kadang sebagian dari manusia ada yang dilanggar, merasa dilanggar haknya. Maka dia ingin mengambil haknya. Namun dia tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan ini akan mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Maka ini menunjukkan bahwa orang yang seperti ini kurang fikihnya. Ya, sebab kalau itu adalah hak pribadinya, harusnya dia korbankan ya, hak pribadinya untuk menyelamatkan sejumlah manusia lainnya. Jangan sampai untuk meraih kepentingan pribadinya, akhirnya dia mengorbankan manusia lainnya. Dan ini orang yang seperti ini adalah orang yang paling besar dosanya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyaddul mujrimina jurman man sa'ala fahurrima 'alal muslimina min ajli mas'alatihi." Muslim yang paling berat dosanya adalah orang yang bertanya atau meminta sesuatu, akhirnya diharamkan hal tersebut untuk seluruh kaum muslimin gara-gara permintaannya. Nah, ini hadis di masa turunnya wahyu. Kadang ada sebagian orang bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak layak dia bertanya tentang hal tersebut. Akhirnya tadinya masalah itu tidak diharamkan. Hukumnya diharamkan bagi manusia gara-gara pertanyaannya. Dan ini disebut sebagai orang yang sangat besar dosanya. Apalagi kalau dia membuat perbuatan yang akibat perbuatannya ya, membangkitkan semangat manusia untuk melakukan kerusakan, keonaran, pertumpahan darah dan lain-lainnya. Seorang mukmin sifatnya adalah orang yang mencari kebaikan untuk dirinya dan juga menjadi kunci kebaikan untuk orang lain. Dia bukan kunci kejelekan di tengah manusia. Kemudian di dalam hadis ini diterangkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat, dikatakan falamma qada baulahu, tatkala Arabi ini selesai dari kencingnya, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidhanubin mimma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah supaya dibawa satu timba berisi air. Ya, danub satu timba besar berisi air. Ba'u hurayqa alaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan air di atas kencing tersebut. Ya, muttafaqun alaihi. Baik, kandungan fikih dari hadis ini yang pertama bahwa kencing itu adalah najis. Ya. Karena dia adalah najis, maka harus disucikan. Maka cara mensucikannya adalah dengan dituangkan padanya sejumlah air yang mendominasi kencing tersebut. Ya. Seperti yang dilakukan di sini, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubi mimma fa'ahriqa alaihi, kemudian dituangkan di atas kencing itu. Ya, ada kencing, kemudian dituangkan satu timba besar. Ya. Dan ini tentunya dimaklum ya, bahwa masjid di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari tanah, belum ada tehel. Ya. Jadi kalau ada kencing, meresap. Nah, kita katakan dari tanah, sebab disebutkan dalam sebagian hadis ketika turun hujan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud ketika beliau mengangkat kepalanya. Ya, dahi beliau masih berlumuran dengan lumpur. Nah, maka ini menunjukkan bahwa masjid beliau dari tanah. Ya, dituangkan air. Kalau dituangkan air yang cukup menghilangkan bekas kencing tersebut atau baunya, itu sudah cukup. Jelas? Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa air yang sedikit atau air yang banyak, kalau dia kejatuhan oleh najis dan tidak merubah warna, bau, dan zat air tersebut, warna, bau, dan rasa air tersebut, maka ini tidak mempengaruhi air, tidak membahayakannya. Iya, tidak membahayakan air tersebut. Dan dalam hadis ini juga bantahan untuk orang-orang Hanafiyah. Ya, mereka berpendapat kalau misalnya ada najis menerpa sebuah tanah, maka najis itu harus dihilangkan dan tanah yang di sekitarnya juga digali, ya, agar supaya bersih dari najis. Dan ini bantahan untuk mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggali, tidak menghilangkannya, hanya menuangkan air di atasnya. Iya. Kata beliau, akhrajahu al-Bukhari wa Tirmidzi min hadithi Abi Hurairah nahwahu. Dan hadith ini dikeluarkan pula oleh al-Bukhari wa Tirmidzi dari hadith Abu Hurairah semisal dengannya. Wa fi hadithi Anas, dan di dalam hadith Anas da'ahu. Jadi tambahan dalam hadith Anas, Nabi memanggil Arabi ini. Ya. Jadi setelah Nabi menuangkan air padanya, dibersihkan najisnya, Arabinya tidak dibiarkan begitu saja, tapi dipanggil. Untuk apa dipanggil? Ya, bukan untuk dipukuli, tapi untuk diajari. Ya, jangan sampai berulang lagi. Ya. Sebab seorang mukmin, kalau dia melakukan kesalahan, satu kali saja dia melakukan kesalahan, tidak terulang lagi. Dia mengambil pelajaran dari apa yang telah lalu. Itu ciri dan sifat seorang mukmin. Ya. Ciri dan sifat seorang mukmin. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yuldagul mu'min bi juhrin wahidin marratain. Sungguhnya seorang mu'min itu tidak pernah terjerembab dalam sebuah lubang dua kali. Jadi kalau jatuh dalam lubang, satu kali saja. Dia pernah berlalu di jalan, ada lubang, dia jatuh, berikutnya dia tidak jatuh lagi. Dia sudah tahu ada lubang di sini, hati-hati. Nah, itu sifat seorang mu'min. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Arabi ini, faqala, kemudian beliau berkata kepadanya, inna hadikil masajid la tasluhu li syai'in min hadal baul wal qadar, innama hiya li dhikrillahi azza wa jalla wa salati wa qiraatil quran, au kama qala. Kemudian beliau katakan, sungguhnya masjid-masjid ini tidaklah pantas terdapat padanya sesuatu dari kencing ataupun sesuatu yang jelek ini. Sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang najis. Ini dalil tegas bahwa masjid harus dibersihkan dari najis. Tidak boleh ada najis padanya. Innama hiya li dzikrillah azza wa jalla. Sungguhnya masjid itu untuk dzikir kepada Allah azza wa jalla. Wassalah, untuk salat. Wa qiraatil Qur'an, dan untuk membaca Al-Qur'an. Itu faedah dari masjid. Ya, memang di masjid dibolehkan ada pembicaraan biasa, sesuatu yang mubah. Ya, dari pembicaraan biasa, bukan pembicaraan yang diharamkan. Nah, adapun berbuat yang sia-sia di masjid atau berbuat suatu hal yang diharamkan, ya, seperti misalnya bergibah di masjid, ya, atau gosip di masjid, atau merokok di masjid, nah, atau seperti ya, keadaan di masa ini, kadang ada yang menyuruh kepada kepentingan-kepentingannya di masjid. Padahal masjid adalah tempat untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia adalah orang yang punya jiwa tauhid, masjid itu adalah tempat untuk mengagungkan Allah. Maka tidak pantas ada seruan di dalam masjid untuk mengagungkan makhluk. Iya. Untuk mengagungkan makhluk, apalagi kalau dia menyuruh untuk mengagungkan dirinya. Ya. Seperti yang Rahmi dilakukan, ya. Dan kadang ada sebagian yang melakukannya, ya, di masa-masa pemilihan. Jadi ini tidak pantas dilakukan di masjid atau seruan-seruan yang mengarah ke sana. Nah, masjid tempatnya adalah untuk dzikir kepada Allah. Dzikir kalimat yang umum, masuk di dalam menyampaikan ilmu, ya, mengarahkan kepada kebaikan, salat dan membaca Al-Qur'an. Kemudian dikatakan fa'amara rajulan minal qaum faja'a bidalwin mimma fashannahu alaihi muttafaqun alaihi. Maka Nabi memerintah seorang lelaki dari kaum, lalu dia datang membawa satu bejana atau satu timba berisi air, maka Nabi menuangkan air itu di atasnya, muttafaqun alaihi. Nah, sini ada sebagian pertanyaan. Dikatakan adakah doa-doa atau dikir-dikir khusus yang dibaca pada 10 Muharram? Ya, jawabannya saya tidak mengetahui ada doa-doa dan dikir khusus. Yang disebutkan dari keutamaan 10 Muharram adalah pada puasa. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan siyam syahrillahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Nah, maka disebutkan bahwa sebaik-baik puasa adalah pada bulan Muharram, 10 Muharram. Dan ini menurut bahir dari konteks bahwa puasa 10 Muharram itu lebih baik daripada puasa Arafah, lebih utama dari puasa 6 hari Syawal. Dan itu yang benar, ya. Ya, sebab sebelum umat Islam diwajibkan atas mereka puasa wajib bulan Ramadan, puasa wajib mereka sebelumnya adalah puasa tanggal 10 Muharram. Ini disebut dengan nama puasa hari Asyura. Ya. Apakah ada amalan-amalan yang dilakukan pada 10 Muharram? Demikian pula kadang ada sebagian orang yang melakukan amalan khusus di tanggal 10. Ini tidak ada dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Kalau dia terbiasa berbuat amalan, misalnya di setiap malamnya dia biasa melakukan sholat qiyamul lail, ya. Atau biasa dia melakukan membaca Al-Quran di akhir sebelum subuh misalnya, terbiasa dengan ibadah ini, dia lakukan di 10 Muharram, tidak apa-apa. Tapi kalau dia khususkan membuat ibadah di malam itu yang sebelumnya dia tidak pernah lakukan, ini termasuk dia mengkhususkan ibadah yang tidak ada tuntunannya. Dan itu digolongkan dalam bid'ah yang dilarang dalam agama kita. Apakah ketika akan melakukan sujud tilawah, ketika akan sujud didahului oleh takbir, begitu pula ketika berdiri dalam sujud? Sujud tilawah itu ada di dalam sholat dan ada di luar sholat. Sebab asal dari sujud tilawah adalah dia sujud kalau dia mendengar ayat sajadah. Kalau dia mendengar ayat sajadah, maka dia sujud pada saat sholat maupun tidak sholat. Kalau dia tidak sholat, ya, perkaranya jelas, tidak butuh untuk takbir. Nah, adapun kalau dia dalam keadaan sholat, di sini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama ada yang berpendapat dia takbir ketika akan sujud dan ketika bangkit dari sujud. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ia takbir ketika akan sujud saja. Ketika bangkit tidak perlu takbir. Pendapat yang ketiga, tidak ada takbir. Sebab tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Akar permasalahan diulas dari sisi apakah sujud tilawah itu bagian dari sholat atau tidak. Ini akar permasalahan. Sehingga muncullah silam pendapat yang kita sebutkan itu tadi. Dan yang benarnya bahwa sujud tilawah itu sebenarnya bukan bagian dari sholat. Ya. Karena itu, berdasarkan hukum ini, pada sujud tilawah kalau dia sujud, tidak ada duduk istirahatnya, langsung berdiri. Ya, sebab duduk istirahat itu hanya ada syariatnya pada sholat saja. Dipahami? Dari sujud langsung dia berdiri. Tidak ada duduk istirahatnya. Demikian pula pada takbirnya, tidak ada takbir. Ya, tidak ada takbir. Ketika sampai ayat sejarah, dia langsung sujud. Selesai sujud, dia bangkit kembali. Ini pendapat yang paling kuat. Tapi kalau misalnya di masjid tersebut banyak orang yang tidak mengetahui hal itu, ya, maka butuh dia beri tanda dengan takbir. Maka ini sisi pendalilan ulama yang mengatakan dia takbir, adapun bangkitnya dia tidak perlu takbir. Sebab kalau dia bangkit, dia melanjutkan bacaan. Atau dia takbir untuk sujud, maka tidak perlu ada takbir lagi. Nah, ada seorang teman yang setiap memberi hukum selalu berpatokan pada pendapat Syekh Al-Albani dengan alasan bahwa beliau adalah mujaddid yang disebut dalam sebuah hadis. Ya, tidak diragukan ya bahwa yang seperti ini adalah hal yang kurang pantas. Ya. Tiap kali ada masalah, apalagi dia ketahui permasalahan tersebut, ada silam pendapat di kalangan para ulama, dia bersikuku dengan pendapat seorang alim saja. Kemudian dengan alasan yang sebenarnya alasan yang bukan ilmiah. Nah, saya kira tidak ada nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa Syekh Al-Albani adalah mujaddid. Cuman kita berbaik sangka, mungkin beliau yang tergolong sebagai mujaddid di akhir zaman ini. Jelas? Tapi memastikan tidak. Nah, dan dari sisi keilmuan, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keutamaan pada sebagian ulama yang lainnya, apa yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Mungkin beliau Syekh Al-Albani menonjol di ilmu hadith dan lainnya, tapi dari sisi fikih, ya, mungkin Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin lebih fakih darinya. Nah, walaupun semuanya adalah ulama yang terpercaya di tengah umat, dan kita yakini mereka semua punya fikih dalam agama, ya, tapi bentuk yang seperti ini, bentuk bersikuku hanya pada satu pendapat saja, ini bentuk ta'assub yang tercela. Boleh kalau misalnya dia berpegang dengan pendapat Syekh Al-Albani karena dalil yang disampaikan, bukan karena Syekh Al-Albani, karena dalil yang disampaikan, ya, itu adalah hal yang baik, tidak ada masalah, dan dilakukan pada ulama siapa saja. Iya. Bagaimana menghukumi orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu masih kurang 10 juz? Karena mereka meyakini bahwa Al-Quran itu 40 juz. Ya. Ini kafir, keluar dari Islam. Sebab, ia mengingkari sesuatu yang dimaklumi secara darurat di tengah kaum muslimin. Ya. Sekira seorang muslim, semuanya tahu bahwa Al-Quran itu hanya 30 juz. Dan telah tetap jumlah surahnya. Tidak ada silam pendapat di kalangan kaum muslimin bahwa jumlah surahnya 114 surah. Ya. Walaupun beda mereka dalam cara menghitung ayatnya. Bukan dalam jumlah ayatnya, tapi cara menghitungnya. Misalnya ada satu ayat, kalau di dalam bacaan kita dihitung satu ayat, di bacaan lain dihitung dua ayat, tapi kalimatnya sama semuanya. Itu cara penghitungan. Karena itu biasa mungkin ditemukan, ada di pelajaran agama ya, di sekolahan. Ada yang menghitung jumlah ayat 6.000 sekian. Ya, ada yang mengatakan 6.000 sekian, lebih banyak lagi. Bukan artinya di tempat lain lebih banyak ayatnya, enggak. Tapi cara menghitungnya yang beda. Cara menghitung ayatnya. Jelas sampai sini? Maka mengatakan Al-Quran itu 40 juz ini dari kekufuran dalam agama dan ucapan yang seperti ini muncul dari orang-orang Syiah, Rafidhah. Ya, mereka memang dari dulu adalah musuh-musuh umat Islam. Ya. Orang-orang Syiah Rafidhah ini asal mereka Yahudi, kemudian pura-pura masuk Islam. Dan kalau dibandingkan atau kita mengambil perbandingan madhab Syiah Rafidhah dengan keyakinan orang Yahudi, maka kita akan ketemukan sejumlah persamaan yang sangat menyolok. Ya. Tidak diragukan bahwa itu dari keyakinan mereka. Mereka mengatakan bahwa kami punya mushaf Fatimah namanya. Kami punya mushaf Fatimah. Ya. Dia lebih tebal daripada Al-Quran yang kita punyai. Lebih tebal daripada Al-Quran yang dipunyai oleh kaum muslimin. Dan ini kekufuran. Ya. Keharusannya kalau dia mengatakan Al-Quran itu kurang, artinya Jibril berkhianat membawa wahyu. Ya. Atau Nabi Muhammad berkhianat menyampaikan Al-Quran. Padahal Al-Quran telah dikatakan Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Lengkap sudah, tidak ada kurangnya. Kalau dikatakan kurang, masih ada 40 juz yang tidak ada. Nah, mana 40 juz ini? Mereka sendiri orang-orang Syiah menyebutkan riwayat-riwayat. Riwayat-riwayat dia tambah sendiri. Dia tambah sendiri dalam sebagian surah. Seperti misalnya dalam surah Alam Nasyrah. Mereka tambah Alam Nasyrah laka sadarak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Mereka tambah waja'alna aliyan sihra. Dia tambah dan kami jadikan Ali sebagai menantumu. Ya. Apa kaitannya dengan surah? Tidak ada keindahan dari sisi balaghah, dari sisi uslub bahasa Arab. Ini tambahan manusia seperti ini bentuknya. Ya. Nah. Dan mereka sebutkan bahwa Al-Qur'annya nanti akan dibawa oleh Mahdi mereka, Imam Mahdinya mereka. Ya, kalau Imam Mahdinya ahli sunnah, ya belum lahir sampai hari ini. Sebab dia dari keturunan Rasulullah. Kalau Imam Mahdi mereka sudah ada dari ratusan tahun yang lalu. Ya, mana Imam Mahdinya mereka? Lagi bersembunyi di gua Sirdab. Ya. Seorang Imam Mahdi yang sangat penakut. Ya. Katanya nanti kalau sudah tenang keadaan, sudah kuat, baru dia keluar. Sekarang mereka punya negara, mengancam Amerika lagi. Ya. Kenapa tidak keluar Mahdinya? Mereka berada di Iran. Dan sekarang ini perlu diketahui bahwa mereka gencar. Ya, dan masuk di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Nah, pelopor mereka di Indonesia yang sekedar diketahui siapa? Jalaluddin Rahmat di Bandung, yang kemudian membuat belakangan organisasi sendiri dengan nama Pencinta Ahlul Bait. Dan demi Allah mereka adalah bukan pencinta Ahlul Bait, orang-orang yang merusak nama Ahlul Bait. Nah, mereka pernah kirim surat ke apa namanya pondok-pondok pesantren, undangan dan lainnya. Termasuk kita pernah dikirimi, ya, undangan begitu. Kalau kaum muslimin menulis suratnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, mereka tidak. Mereka tulis dengan Bismihi Ta'ala, dengan namanya yang maha tinggi. Nyanya ini siapa? Ya, kalau di kalangan ahli sunnahnya namanya nama Allah yang maha tinggi. Kalau di kalangan mereka nama Ali yang maha tinggi. Cara menulis suratnya saja sudah seperti itu. Ya, kalau di debat atau seperti biasa tampil di layar televisi sekarang, ya, bicaranya lurus, indah, enak. Dan kadang dia ikuti apa yang sebagian di ahli sunnah, dia pakai buku-buku rujukan ahli sunnah. Tapi di belakang tidak seperti itu. Makanya termasuk kerusakan-kerusakan. Dan hendaknya diketahui bahwa pada masa ini terlalu banyak fitnah yang kita harusnya mempunyai bekal untuk menghadapi hal tersebut. Mana yang lebih didahulukan dihafal oleh seorang penuntut ilmu? Menghafal buku-buku akidah atau menghafal buku-buku fikih? Ya. Seorang penuntut ilmu, awal kali yang dia lakukan adalah dia mengambil pelajaran akidah yang dengan itu lurus tauhidnya. Dengan itu lurus tauhidnya. Setelah dia mengambil dasar akidah yang meluruskan tauhidnya, maka dia mulai memperbaiki bacaannya terhadap Al-Quran, ya, tajwidnya, dan mempelajari bahasa Arab. Setelah dia mempunyai kemampuan dalam hal ini, sambil dia mempelajari akidah, apa yang memperbaiki dirinya, dan dia mengambil fikih. Kalau dia sudah mempunyai kemampuan bahasa Arab yang baik, maka biasanya akan lebih mudah menghafal Al-Quran, lebih mudah menghafal hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dia mulai menghafal ayat-ayat Al-Quran. Dia menghafal Al-Quran dan dia menghafal hadith-hadith mulai dari hadith yang ringan. Dia mulai dulu dengan Arba'in Nawawiyah. Dia hafal 42 hadith dulu. Ya, jangan langsung baru mau mulai hafal langsung hafal Bukhari, Muslim. Ya. Nah, bisa teler di tengah jalan nanti. Mulai dari yang ringan. Terbiasa dengan yang ringan, dia naik lagi setelahnya. Ya. bertahap dalam menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan memudahkan ilmu itu untuk kita. Bagaimana dengan prinsip sebagian Ustadz Wahda Islamiyah? Bolehkah ikut boleh ikut pemilu untuk menghindari mudarat yang lebih besar? Ya. Sebenarnya kaidah yang mereka pakai itu kaidah yang dimaklumi dalam fikih Islami. Irtikab akhafid dararai. Boleh menjalani apa? Mudarat yang lebih ringan dari dua darar yang ada. Dua darar yang ada. Itu ada dalam kaidah fikih. Cuman yang menjadi masalah di sini bukan di dalam masalah kaidahnya, tapi dalam penerapannya. Benarkah penerapannya? Ya. Boleh saja misalnya seorang berdalilkan dengan ayat Al-Quran, tapi apakah pendalilan dia benar? Belum tentu. Ya. Jangan sampai seperti orang yang berkata kepada orang yang sholat, kenapa kamu sholat? Bukankah di dalam Al-Quran dilarang sholat? Ya, dengan keheranan dia tanya, mana dalilnya di Al-Quran dilarang sholat? Allah berfirman, ayatnya kamu hafal, wailul lil musallin, celakalah orang-orang sholat. Ya. Cocok atau tidak ini pendalilannya? Ya. Tentunya tidak ada yang mencocoki hal ini. Sebab ayat ini ada kelanjutannya, illa kecuali. Ya. Apa dikatakan wailul musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Jadi yang dicela di sini orang yang salat dan dia lalai dalam salatnya itu yang dicela. Bukan orang salat seluruhnya. Ya. Maka di sini dalil dia benar, ngambil satu ayat dalilnya benar, enggak ada yang menolak. Ayat Al-Qur'an siapa yang mengingkarinya? Tapi pendalilannya salah. Sama dengan kaidah fikih, benar kaidah fikihnya. Ya. Tapi apakah benar penerapannya? Jawabannya salah besar penerapannya. Nah, kaidah ini dipakai oleh para ulama dalam dua hal. Kalau kaum muslimin, seorang muslim dihadapkan kepada dua hal yang dia tidak bisa terhindar dari dua hal tersebut. Dan dua-duanya berbahaya, dua-duanya darar bagi dia. Kalau dua-duanya berbahaya dan dia tidak bisa terhindar, maka dia ambil yang paling ringannya. Dia jalani yang paling ringan. Itu kaidahnya. Sekarang dalam masalah pemilu, adakah yang seperti ini? Ya. Jawabannya tidak ada. Karena itu kata para ulama, kaidah ini dipakai dengan tiga catatan. Catatan yang pertama, tidak ada lagi jalan selain daripada jalan itu. Sekarang di dalam masalah menentukan penguasa, apakah tidak ada jalan lain selain jalan pemilu? Masih ada jalan lain. Mana jalannya Rasulullah SAW? Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, kemudian di negara kita ini, ya, diberi keluasan dalam hal ini. Diberi keluasan. Boleh bagi orang yang misalnya tidak ingin memilih, boleh dia tidak memilih. Bukan saya menyuruh ya untuk menjadi golongan putih, enggak. Ya, tapi ada keluasan. Menunjukkan bahwa keadaan bukan darurat bagi dia. Ini kan kaidah diterapkan dalam keadaan genting darurat. Kemudian syarat yang kedua, faedah yang dipetik dari itu adalah sebuah maslahat marjuwa, maslahat muhaqqaqa, maslahat yang kalau dia jalani darar ini, maslahatnya pasti tercapai. Maslahatnya pasti tercapai. Ini dikatakan kita boleh ikut pemilu. Kalau kita tidak ikut pemilu, bahaya. Ya, bisa-bisa orang Kristen semuanya yang memilih dan akhirnya kita yang ditindas. Ya, kan begitu alasan mereka. Nah, sekarang mereka ingin masuk dengan maslahat supaya kaum muslimin yang menang misalnya. Ya, atau paling tidak orang yang dia pilih itu yang menang. Namun ini maslahat semuanya bukan muhaqqaqah, bukan pasti dia dapatkan. Mungkin dia dapat, mungkin tidak dia dapat. Jadi syarat tidak terpenuhi. Syarat yang ketiga, disyaratkan pula bahwa darar yang dia tempuh bahayanya lebih sedikit. Ya, daripada maslahat yang diharapkan. Jadi kalau misalnya maslahat diharapkan besar maslahatnya, pasti didapatkan dan bahaya yang dia tempuh tidak seberapa bahayanya, enggak apa-apa dia jalan. Ya, namun yang dilakukan sekarang ini bahayanya lebih besar dan lebih besar. Sebab mengantar kepada perpecahan umat dan mengantar kepada permusuhan. Dan banyak hal yang kita lihat dari kejadian dan kenyataan, ya, bagaimana dari bentuk partai dan lain-lainnya ya, saling menindas satu antara yang lainnya. Dan ini adalah satu hal yang tidak baik di tengah kaum muslimin. Harusnya ya, semuanya kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjalankan syariat sesuai dengan apa yang diperintah. Ya, wallahu ta'ala alam. Sekira cukup sampai sini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.